Hey, it's been another thing. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أخواني في الدين رحمني وعلمكم الله جميعا إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Qulubid karya Fadilatul Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullah taala rahmatan wasi'ah. Sebelumnya kita jelaskan tentang firman Allah Subhanahu wa taala yang jelaskan bahwasanya dulu ahlul kitab kalangan Yahudi ataupun Nasara terjatuh kepada pelanggaran yang besar beribadah kepada Jebat dan Tawbut, maka Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka, melaknat Yahudi dan Nasara. Dan hal itu sebagai peringatan kepada umat ini agar umat ini tidak melakukan seperti apa yang mereka lakukan. Kemudian kita masuk pada qaul mu'allif wa qauluhu ta'ala qala alladziina dhalamu 'ala amrihim lanattakhidanna 'alaihim masjidan. Berkatalah orang-orang yang berkuasa dalam terhadap urusan mereka. Berkatalah orang yang berkuasa terhadap urusan mereka, sungguh benar-benar kami akan menjadikan masjid untuk mereka. Ini menjelaskan tentang kisah yang diabadikan dalam surat Al-Kahfi tentang Ashabul Kahfi, sekelompok para pemuda yang mempertahankan akidah mereka, keimanan mereka terhadap Allah Rabbul Alamin, menghindar dari kedoliman, kejahatan yang berkuasa saat itu. Maka mereka menyelamatkan diri di dalam guha. Gua. Qala Syekh Al-Utsaimin, al-ayah al-thalithah, ayat yang ketiga, tentang adillah dan dalil bahwasanya sebagian dari umat ini ada yang beribadah kepada awthan, berhala. Ayat yang ketiga ini dijadikan dalil bahwasanya dahulu ya, di kalangan Yahud atau Nasara dan sebelumnya, mereka biasa melakukan tindakan yang bisa mengakibatkan terhadap kemusyrikannya, kaum mereka menjadikan kuburan-kuburan orang salehnya sebagai masjid, menjadikan ya, kuburan para nabinya sebagai tempat ibadah. Ayat ini kata Syekh Al-Utsaimin, yaitu para nabina ghalabu ala amrihim lanattakhidhan alaihim masjida. Hadihil ayatu, adapun ayat ini, fi siyaqi kisati ashabil hakah, dalam konteks pemaparan kisah ashabul kahfi, orang-orang yang masuk ke dalam gua, wa kisahum, dan kisah mereka amat sangat menakjubkan. Bagaimana tidak menakjubkan? Ada sekelompok manusia diketahui oleh masyarakat yang ya, hidup setelah mereka, bahkan beberapa generasi setelah mereka, bahwasanya orang-orang ini ya, adalah bukan masyarakat yang hidup dengan mereka, artinya diketahui ini bukan orang sekarang, mereka ini mesti hidup pada zaman yang lalu. Diketahui dari apa? Alat beli yang mereka bawa, alat beli ini sudah 300 tahun yang lalu, ya, dibawa ke pasar atau ke tempat jualan untuk beli. Nah, ini ya berlaku saat ini. Maka kemudian setelah dicek tadi, ketahui lebih jauh bahwasanya ternyata mereka adalah orang-orang yang dulu, ya. Nah, hilang dari tengah-tengah kaumnya karena mereka mempertahankan keimanan, mereka mempertahankan ya, agama, mempertahankan tauhid. Maka dikatakan oleh Syekh, wa kisahum ajib, dan kisah mereka itu amat sangat menakjubkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kama qala taala, am hasibta an ashabal kahfi war raqimi kanu min ayatina ajaba. Apakah engkau mengira bahwasanya ashabul kahfi, ya, jadi jangan kau mengira bahwasanya ashabul kahfi dan pemilik ar-rahim, nyatalah mereka termasuk dari ayat-ayat kami yang menakjubkan. Ya. Baik. Kalimat ar-rahim berbeda pandangan mufassirin, ada yang mengatakan ar-rahim adalah nama anjing yang mengikuti atau bersama ashabul kahfi menjaga mereka. Wakila dan juga sebagian kaul mengatakan ar-rahim adalah batu yang tertulis, ya, nah, yang menjadi prasasti semacam batu yang memiliki tulisan-tulisan. Nah, dan mereka ashabul kahfi itu hum fityatun amanu billah. Pada zamannya fitnah, beberapa kelompok pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk bagaimana pentingnya mempertahankan prinsip, ya, pertahankan tauhid, pertahankan agama, tidak bisa hidup sendirian, ya, mengajak yang lain, ya, tidak mencukupkan sendirian, mengajak yang lain, hanya bisa bergabung. Kalau pemuda kokoh kuat ini, nah, bisa memberikan banyak manfaat. Kalau benar sendirian, sabar ketika tidak ada menyambut. Jadi kelompok pemuda menyelamatkan keimanan mereka, beriman kepada Allah. Wa kanu fi biladi syirki, dan nyatalah mereka hidup di negeri yang penuh dengan kemusyrikan. Alhamdulillah kita berada di tengah-tengah, nah, negeri bahkan yang mayoritas kaum muslimin, bahkan negeri yang terbesar, ya, jumlah muslimnya, semestinya jaya, ya, nah, semestinya maju, ya, alhamdulillah ini bisa maju, mandiri, berdikari, ya, berdaulat, sehingga bermartabat. Ini bagaimana supaya ini kita bermartabat, kembalilah kepada agama, ajak umat ini untuk bangkit dengan agamanya, ya, berpegang teguh dengan Sahih Kitabullah dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, sehingga tidak terus dipermainkan seperti bola, kata Syekh, dipermainkan seperti bola oleh musuh-musuhnya. Mu'izzah, mu'mulia, mu'jaya, kita mari kembali, kita mulai dengan diri kita masing-masing, kita mengajak keluarga dan juga kaum muslimin untuk benar-benar berpegang teguh dengan agama, melaksanakan agama, menghidupkan syiar-syiar agama, ya, diantaranya menghidupkan majelis-majelis ilmu, ya, di tengah-tengah berbagai macam musibah, ya, yang membuat bingung, atau ketika munculnya berbagai macam kemalasan, ini harus diperangi dengan semangat seperti semangatnya para pemuda dalam mempertahankan keyakinan tauhid agama. Baik. Ikhwanibidin rahimani wa'alaikumsalam, berat hidup di tengah-tengah kemusyrikan. Nah, sebagai orang Rasulullah bangkit sendirian menyeru manusia di tengah-tengah kemusyrikan yang dulunya di situ ada Ka'bah, Baitullah, manusia mengatakan Allah, manusia beribadah kepada Allah, menghadirkan Allah SWT menjadi pusat kemusyrikan. Bagaimana tidak, Ka'bah atau kiblat itu dikelilingi oleh berhala, patung-patung sampai 360 berhala bercokol di mana? Di sekitar Ka'bah. Rasulullah SAW diutus ke tengah-tengah mereka, mengajak manusia untuk kembali mentauhidkan Allah. Bukan perkara yang ringan, ya. Nabi Ibrahim sebelumnya dibakar, Rasulullah SAW jadi diintimidasi, dianiaya, disakiti, ditekan. Ada umatnya yang satu-satunya satu-satu menyambut, tidak sedikit. Nah, tekanan, bahkan pembantaian, sampai terbunuhnya sebagian para sahabat menjadi syuhada pertama. Mereka sadar nikmat ini sudah ada di tengah-tengah kita, bahkan kita termasuk yang harus banyak bersyukur, ya, perjuangan orang-orang sebelum kita menjadi sebab, ya, tersebarnya Islam di negeri ini, ya, jangan sampai dicabik-cabik. Perjuangkan tauhid, pertahankan agama, maka sebarkan kebaikan ini. Kenapa? Kita negeri ini negeri muslimin, dan di antara dalil, ya, yang disebutkan oleh jumhur para ulama, dibukin oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah jami'an, untuk mengetahui bahwasanya negeri itu dikatakan sebagai negeri muslimin bukan biladul syirki, biladul kufri, adalah ketika syiar-syiar Allah, syariat ini bebas dan dilaksanakan di negeri tersebut. Suatu saat dalam hadis Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW aghar, hendak mengadakan serangan pajak, aghar bersama para sahabat ketika mau mengadakan serangan kepada, ya, wilayah yang dianggap sebagai wilayah musyrikin, negeri musyrikin. Namun ketika itu, ya, ketika para sahabat sudah berangkat melaksanakan serangan pajak, gempur daerah tersebut, fasabi anida, maka mendengar adat, ada adat, maka fa'amsaka. Rasulullah menahan rencana untuk mengadakan serangannya, dan para sahabatnya menahan diri untuk mengadakan serangan. Kenapa? Karena itu wilayatul muslimin, bukan negeri musyrik, bukan wilayatul musyrik. Maka dari situ jumhur para ulama, selama di situ syiar agama ada, terkumandang, dan berbagai macam syiar-syiar yang lain ada, itu tidak boleh ditumpahkan darah mereka, tidak boleh digebut, tidak boleh diserangi, tidak boleh diperangi, karena itu adalah negeri muslim, bukan negeri syirik, negeri kafir. Baik. Karena begini, walaupun ya kadang-kadang di beberapa tempat atau negeri ada kedoliman, kejahatan, tidak boleh ditumpahkan darahnya, tidak boleh diperangi. Ada aturannya kalau masalah perang dan jihad. Namun yang jadi syahid, nah, perlu diketahui itu negeri muslim, bukan negeri musyrik, adalah di antaranya terdengar adan atau syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Maka salah kaprah kalau seandainya mengelorakan jihad, akhirnya apa? Membantai, mengorbankan kaum muslimin. Nah, dengan atas nama jihad atau mengkafirkan baik kaum muslimin atau pemerintah muslimin. Kan ibidin rahimani wa jami'an. Maka perlunya kita kembali kepada pemahaman yang lurus agar tidak menimbulkan berbagai macam fitnah, dan juga perlunya semangat orang-orang yang ya, diberikan ilmu, dimudahkan untuk belajar ilmu untuk berbagi kebaikan ini, apalagi tauhid dan sunnah kepada manusia. Baik. Nah, ketika pemuda-pemuda yang mempertahankan keimanan ini dan merasakan berat tinggal di negeri musyrik, fa kharaju minha, maka mereka keluar dari negeri tersebut ila Allah, ya, hijrah menuju Allah Subhanahu wa taala untuk mempertahankan keimanan, mempertahankan agamanya, mempertahankan tauhid. Maka fayassarallahu lahum gharat, Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan untuk mereka untuk mendapatkan gua, ya, gua Hiro, Rasulullah juga ada gua. Ini gua. Nah, ditemukan gua, ya, pada kharu fihi. Gua atau guha, ya, mungkin ya gua. Gua, ya. Nah, masuklah mereka pada gua tersebut. Wanamu, dan mereka tidur fihi padanya. Berapa lama? Naumatan tawilan, tidur yang lama, tidur yang panjang. Balagat, sampai lamanya itu mencapai, ya, 309 tahun, bukan 309 hari, 309 tahun tidur. Subhanallah. Nah, salah mi'atun sinina wazdadu tis'a. Jadi 309 tahun dan lebih 9, berarti 309 tahun mereka tidur, ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam gua tersebut. Sebagaimana surat Al-Kahfi ayat 25. Wa hum na'imun. Mereka di dalamnya tidur bersama para pemuda tadi. La yahtajuna ila aklin wa syurbin, dan tidak butuh kepada makan minum. Tidur sekian tahun tidak butuh makan dan minum. Nah, wa min hikmatillah, dan termasuk dari sekian hikmah Allah Subhanahu wa taala, Allah yuqallibuhum dzatal yamini wa dzatal syimal, Allah, ya, membalikkan mereka, dia membolak-balikkan mereka di kala tidur tersebut. Nah, ke posisi kanan, kemudian ke posisi kiri. Allah yang mengatur. Jadi harus yakin bahwa semua yang ada ini adalah dalam kekuasaan Allah, pengaturan Allah. Nah, karena kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kisah Ashabul Kahfi yang diabadikan di dalam Al-Qur'an. Jadi Allah Subhanahu wa taala selama sekian tahun itu, ya, saat mereka tidur kadang dibalikkan ke posisi kanan, posisi kiri, hatta la yatarasa ba, adam sehingga tidak beku darahnya. Nah, kan balik. Kalau misalnya tidak mau menetaskan telur aja, ya, itu dibolak-balik. Ini ilmu Ashabul Kahfi. Gak beku. Al-Muhim. Kan dividen. Nah, Allah SWT menjadikan sedemikian rupa agar darahnya tidak beku, ya. Dia hadir jadi pada satu posisi. Pada satu sisi. Wala makharaju. Dan ketika mereka itu keluar dari gua, ya, gua ba'atu bi ahadihim, maka mereka mengutus salah satu dari mereka, diutus ilal Madinah untuk berangkat ke, ya, sebuah kota. Liastariyan hum ta'aman, supaya bisa memberikan makanan untuk mereka yang, ya, baru bangun dari gua. Bawalah alat tukar. Jadi sudah ada uang sebelum juga. Nah. Wa akhirul amri, dan akhir dari urusannya perkaranya, an ahlal Madinah, bahwasanya orang kota itu setelah ada, ya, orang yang datang ke kota untuk membeli makanan, maka ketika datang orang ini dan membawa alat tukarnya, akhir dari urusan tersebut bahwa orang-orang kota tadi itu tahu al-amrihim, mereka jadi pada tahu terhadap urusan mereka ini Ashabul Kahfi ini. Waqalu, Kemudian mereka berkata, la budda. Ya, setelah tahu kejadian ini heboh. Ini tahun berapa ini? Ya, tahun berapa? Adalah tukar. Ya, kalau mungkin kita dulu zaman berapa? Zaman 200-300 tahun yang lalu masih masa-masa penjajahan. Awak uang Belanda misalnya, karena masa penjajahan. Golden. Nah, ini tahun berapa? Baik. Dulu juga demikian ya, kasabur kami tahun berapa? Nah, diketahui. Nah, setelah tahu alhamdulillah juga orang kota, maka mereka berkata, waqalu la budda annabiyya ala kuburihim masjidah. Nah, mesti kita, nah, mereka, mesti kita bangun di atas kuburan mereka sebuah masjid. Baik. Ini kebiasaan orang-orang terdahulu yang akhirnya manusia terjatuh kepada kekufuran, kemusyrikan. Ada ketergantungan ya, kepada orang-orang yang dianggap soleh atau mati dalam keadaan Masya Allah penuh dengan kebaikan dan lain sebagainya. Nah, ini yang jadi syahid ya, agar hal ini dihindari atau dijauhi oleh umat ini supaya tidak melakukan perbuatan mereka. Dan qul ladzina ghalabu ala amrihim, ada pun ucapan atau firman Allah SWT, berkatalah orang-orang yang berkuasa terhadap urusan mereka, al-murad bihim, yang dimaksud orang yang berkuasa adalah hukam, penguasa saat itu, tidak dikal waktu mereka qulu, berkata muksimina ya, muakidina, mereka bersumpah dengan betul-betul menekankan dalam sumpahnya, lanat takhidanna alaihim masjidah, sungguh benar-benar kami akan membangun masjid untuk mereka. Baik. Wa bina'ul masjid alal kubur min wasaili syirki, sedangkan membangun masjid-masjid di atas kuburan adalah termasuk di antara sekian wasilah-wasilah kemusyrikan kama sabak, sebagaimana telah berlalu. Maka hal itu baik harus dijauhi, harus dihindari, karena Rasulullah SAW telah memperingatkan dari perbuatan tersebut. Dan Rasulullah berdoa, Allahumma la taj'al qabri wa hadhihi 'amal ishtada ghadabullah ala qaumin ittakhadhu qubur abiyahim masajid. Rasul berdoa agar tidak dijadikan kubur sebagai masjid. Dan amat sangat besar kemurkaan Allah Subhanahu wa taala terhadap suatu kaum yang menjadikan kuburan-kuburan ya, para nabi dia sebagai masjid. Baik. Kemudian bahwa itu ayat, faedah dari ayat di atas adalah nah, al-ayah ula mayali dan berikutnya anna minal ajib ya, an yu'tal insanu nasiban min kitab thumma yu'minu bil jibri wa tawbur, termasuk di antara perkara yang mengherankan adalah diberinya siapa? Al-insan, manusia, bagian dari Alkitab, diberi ilmu ya, tunjuk dari Alkitab, namun masih percaya iman kepada al-jibri wa tawbur, iman kepada ya, jin, sihir, tawbur. Ini termasuk perkara yang mengherankan. Sudah enggak lurus lagi, sudah enggak beres lagi keimanannya, keilmuannya. Nah, hal itu menjadikan sebab sesatnya orang-orang sebelum kita. Maka jangan sampai ini terjadi di tengah-tengah umat ini. Kita diberikan Al-Quran, Kitabullah, petunjuk Rasulullah SAW, kembali lagi kepada cara-cara orang terdahulu, akhirnya terjerumus kepada kemusyrikan. Kadang-kadang acara-acara apa? Ya, hajat laut, hajat bumi, siapa yang memimpin? Masya Allah, pakai peci haji. Hah? Ketika diingkari, ini hati-hati, ini bahaya, ini potong sapi, potong apa lagi, jadi ini dimasukkan ke laut, oh, ini cuma untuk ngasih makan ikan, katanya. Ada saja jawabannya, apa ikan? Ya? Kenyang dengan kepala sapi, ikan selalu di lautan dengan banyaknya. Kalibidin, lahimaniun, hati-hati dari syubhat-syubhat. Ya, yang mengatakan kepada kekuburan kemusyrikan, gunakan akal sehat. Gunakan akal sehat kita agar tidak terbawa oleh berbagai macam penyesatan. berangkat dari pengkaburan agama, pendangkalan agama, akhirnya sesat dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syirik ya syirik, dan tidak ada toleransi terhadap kemusyrikan serta kekuburan. Namun juga tidak bisa memaksakan manusia harus seperti ini. Allah mengatakan, lakum dinukum waliyadin. Siapa yang iman, saya akan berbahagia. Dan siapa yang kubur, silakan, tapi Allah akan memperhitungkan. Allah mengancam kepada orang yang berbuat zalim. Saya tidak antara faedah, insyaAllah kemudian kita lanjutkan berikutnya pada kesempatan yang akan datang. Kata-kata Rasulullah SAW.